jangan beritahu Mia. Lalu apalagi yang harus ku katakan? Saat dia berjanji akan mencintai aku untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Takkan sampai hati bila ku pergi, meninggalkan dia, melukai. Untuk mencintainya, lalu apa lagi?